Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian dari kitab Aqidatu Tauhid karya tulis dari Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih pada pembahasan tentang sebuah amalia yang sering dan banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu tentang al-ihtifal bi munasabatil maulidin nabi, perayaan hari yang bertepatan dengan hari kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Telah kita sebutkan hukum dari perayaan-perayaan seperti ini, dan juga di samping itu banyak sekali madarrah, bahaya-bahaya, mafsadah yang muncul ketika seseorang melakukan ritual-ritual seperti ini. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan kalam dari Asy-Syaikh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekh wa qala Syekhul Islam pada halaman 333. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Alinea terakhir berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kadzalika ma yuhdithuhu ba'dun nas imma mudahatan lin-nasara fi milad Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman min ittikhadhi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam idan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan demikian pula apa yang banyak diada-adakan oleh sebagian orang, yang mana hal itu mereka lakukan bisa jadi karena untuk mencontoh umat Nasoro, yang mana mereka melakukan perayaan terhadap kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam, atau dikarenakan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengagungan mereka kepada beliau hingga menjadikan mereka melakukan peringatan dari kelahiran beliau tersebut. Min ittikhadhi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam idan, dengan menjadikan hari kelahiran Nabi sebagai hari Id, sebagai hari raya. Naam. Id. Apa itu Id? Yaitu sesuatu perbuatan yang dilakukan secara massal, secara bersama dan diulang-ulang. Naam. Diulang-ulang baik harinya ataupun tempatnya. Ini disebut dengan Id. Barakallahu fikum. Makhtilafin nasi fi maulidihi. Fa inna hadza lam yaf'alhu as-salaf. Walaupun di sana para ulama berbeda pendapat, ulama utarikh berbeda pendapat tentang kapan tepatnya hari kelahiran Nabi. Kapan tepatnya tanggal dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam, di sini terdapat perbedaan yang sangat kuat. Fa inna hadza lam yaf'alhu as-salaf. Maka yang seperti ini, sesungguhnya hal ini tidak pernah dilakukan oleh salafun salih. Walau kana hadza khairan mahdhan aw rajihan. Kalau seandainya perbuatan ini merupakan sesuatu perbuatan yang baik, murni kebaikan, atau maslahatnya lebih banyak daripada mafsadahnya, lakana salaf radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna. Maka niscaya salafun salih radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang lebih berhak untuk melakukan perbuatan ini daripada kita. Nah. niscaya mereka akan mendahului kita. Law kana khairan lasabaquna ilaihi. Andai kata hal ini merupakan suatu hal yang baik, maka niscaya mereka akan mendahului kita. Fa innahum kanu ashadda mahabbatan linnabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu minna. Dikarenakan mereka para sahabat, para salafun salih, sangat mencintai kepada Nabi dan sangat mengagungkan beliau, melebihi kecintaan dan pengagungan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum alal khairi ahras, dan mereka di atas kebaikan itu lebih bersemangat daripada kita. Nah, lebih bersemangat daripada kita. Wa innamakana mahabbatuhu wa ta'zimuhu fi mutaba'atihi wa ta'ati. Akan tetapi yang diyakini oleh salafun salih, dan itulah yang kita yakini sebagai ahlus sunnati wal jamaah, naam, kecintaan kepada beliau, pengagungan kepada beliau adalah dengan cara mengikuti dan mentaati beliau. Wattiba'u amrihi, wattiba'i amrihi wa ihya'i sunnatihi batinan wa zahiran. Dan mengikuti perintahnya dan menghidupkan sunnah beliau, baik secara zahir ataupun secara batin. Wa nashri ma bu'itha bihi, dan ikut menyebarkan atau mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Wal jihadu ala dzalika bil qalbi wal yadi wal lisan, dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal itu semua, mulai dari mengikuti sunnahnya, mentaati beliau, mengikuti petunjuk beliau, menghidupkan sunnah beliau secara zahir dan batin, dan mendakwahkan, menyebarkan apa yang dibawa oleh beliau. Dan kita dituntut untuk bersungguh-sungguh melakukan hal itu semua dengan hati kita, niat yang kuat. Wal yad wal lisan, dengan tangan dan lisan. Fa inna hadhihi tariqatus sabiqin al awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Maka sesungguhnya ini adalah jalannya as-sabiqin wal awwalin, orang-orang terdahulu di dalam Islam ini, dari kalangan muhajirin dan ansor, dan juga dari kalangan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Nah, inilah jalannya para sahabat, para tabi'in. Nah, mencintai Nabi. Kalau seandainya mereka melakukan hal itu dikarenakan kecintaan kepada Nabi, dikarenakan mereka ingin memuliakan Nabi, maka ketahuilah bahwasannya cara mencintai Nabi adalah dengan mencontoh beliau, dengan mengikuti sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, bukan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh beliau, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menyelisih sunnah-sunnah beliau. Dan ketahuilah, setiap seseorang melakukan perbuatan yang baru di dalam Islam ini, maka di sisi lain, barakallahu fikum, di waktu yang sama dia telah mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang menghidupkan perbuatan bid'ah, maka dalam waktu yang sama dia telah mematikan sebuah sunnah. Apa saja jenis bid'ahnya, maka di sana, barakallahu fikum, secara tidak langsung dia telah mematikan sebuah sunnah. Inilah tugas kita, naam, dan kewajiban kita, dan wujud dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemuliaan kita terhadap beliau, yaitu mengikuti sunnah beliau, mengikuti perintah beliau, menghidupkan sunnah beliau. Barakallahu fikum, pada zaman yang sekarang sunnah beliau itu dikenal, atau banyak orang menilainya menjadi suatu yang asing. Kemudian sebagian orang ada yang Naam, barakallahu fikum, berdalilkan dengan tentang acara peringatan Maulidin Nabi dengan perkataan yang dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Iqtida Siratil Mustaqim, ma yuhdithuhu ba'dun nas imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang pada perayaan Maulid Nabi, bisa jadi hal itu dikarenakan ingin menyerupai orang-orang Nasoro yang mana mereka memperingati Maulid Isa alaihi salam, atau dikarenakan kecintaan mereka terhadap Nabi. Naam, wallahu qad yuthibuhum ala hadhil mahabba wal ijtihad la ala al bid' min ittikhad maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam idan. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memberikan balasan kepada mereka, memberikan pahala kepada mereka dikarenakan kecintaan dan kesungguhan mereka di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dikarenakan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan berupa merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan Maulid Nabi sebagai Id, sebagai hari raya. Nah, saya ulangi supaya lebih paham, yakni bisa jadi Allah Subhanahu dan Allah bisa jadi memberikan balasan atau pahala kepada mereka dikarenakan kecintaan mereka dan kesungguhan mereka, kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesungguhan mereka dalam hal ini, bukan dikarenakan perbuatan bid'ah mereka. Jadi Allah membalas mereka dikarenakan kecintaan mereka, bukan dikarenakan perbuatan bid'ah mereka yang mana mereka menjadikan Maulid Nabi sebagai hari Id, dijadikan sebagai perayaan-perayaan. Nah, berkata Al-Imam Muhammad Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah di dalam salah satu fatwa beliau, yang mana beliau ditanya tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barakallahu fikum, al-ihtifal bil maulidin nabi ala sahibi afdolis salati wa azkat taslim bid'atun la tajuz. Merayakan maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Fi asahi qawlil ulama, ini merupakan pendapat yang paling benar. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu wa hakadha khulafa'uhu ar-rasyidun. Dikarenakan Nabi tidak pernah melaksanakannya, begitu juga khulafa'nya ar-rasyidun. Tidak pernah. Naam. Tidak pernah merayakannya. Naam. Bahkan sudah kita sebutkan di pada kajian-kajian sebelumnya bahwa perayaan Maulid Nabi itu dimulai dari Bani Fatimiyah. Bani Ubaidiyin, yaitu orang-orang yang menguasai negeri Maghrib, Mesir dan terus ke barat, yang mana mereka adalah dari kelompok Syiah Ar-Rafidah. Dan betapa banyak ulama dari Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sengaja mereka bunuh dan binasakan. Telah banyak darah kaum muslimin dan terutama ulama Ahlus Sunnah mereka tumpahkan. Dan telah kita sebutkan bahwa mereka mengaku-ngaku sebagai naam keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku-ngaku padahal nyatanya tidak, sehingga oleh karena itu para ulama menulis karya tulis tentang penisbatan mereka terhadap Ahlul Bait, bahwasannya penisbatan tersebut batil, dan itu diketahui oleh ulama ahli nasab, para ulama yang pakar-pakar dengan ilmu nasab. Barakallahu fikum. Banyak orang yang menisbatkan bahwa perayaan Naam Maulid Nabi itu dimulai atau dimulai oleh raja yang mulia, yaitu barakallahu fikum sahib Baitul Maqdis Naam Al-Amir Yusuf bin Ayyub yang dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Naam. Salahuddin Al-Ayyubi. Akan tetapi pendapat ini atau nukilan ini tidak benar. Dan banyak para ulama menyebutkan bahwa yang memulainya adalah Bani Ubaidiyin. Bani Ubaidiyin. Dan justru Al-Malik Al-Aziz Salahuddin Al-Ayyubi inilah, dialah yang meruntuhkan dinasti Fatimiyin. Dialah yang meruntuhkan dinasti Fatimiyin. Barakallahu fikum. Dialah yang mencopot raja terakhir dari Bani Fatimiyin dan meruntuhkan dinasti mereka. Yusuf bin Ayyub Salahuddin. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Abdul Aziz was wa hakadha khulafa'uhu ar-rasyidun wa sahabatuhu jami'an radhiyallahu anhum. Demikian pula para khulafa ar-rasyidun dan sahabatnya semuanya tidak pernah merayakan hal demikian. Wa hakadhal ulama wa wulatul umul fil qurunil thalathatil mufaddalah. Begitu pula para ulama dan para penguasa pada generasi-generasi emas, enam, pada generasi tiga generasi yang mulia, enam, generasi para sahabat, generasi tabi'in dan generasi atba'ut tabi'in, tidak pernah melakukan hal demikian. Wa innama hadatha ba'da dhalika bisababis syi'ah wa man qalladahum. Yang demikian itu terjadi awal mulanya adalah setelah masa-masa tersebut disebabkan oleh orang-orang Syiah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Fala yajuzu fi'luhu wala taqlidu man fa'alahu. Sehingga oleh karena itu tidak boleh diamalkan dan juga tidak boleh mengikuti orang-orang yang mengamalkannya. Wa Syekh Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah rahimahullah mimman yunkiru dzalika wa yara annahu bid'ah. Pada dasarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk dari orang yang mengingkari perbuatan tersebut, perayaan Maulid Nabi, dan menganggap bahwa hal itu adalah perbuatan bid'ah. Walakinnahu fi kitabi iktida' siratil mustaqim mukhalafatu ashabil jahim. Akan tetapi di dalam kitab yang kita sebutkan tadi, beliau menyebutkan tentang pelaku dari perbuatan tersebut dikarenakan kebodohan, karena enggak paham hukumnya. Nah, dan beliau menganggap bahwa orang yang melakukan hal tersebut dikarenakan kecintaan mereka terhadap Nabi, nah, bisa jadi Allah memberikan pahala kepada mereka atas kecintaan mereka, atas mahabbah, bukan dikarenakan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Yakni maknanya adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memberikan balasan berupa pahala atas kecintaan mereka terhadap Nabi yang mana mereka melakukan hal tersebut nam dikarenakan mereka tidak paham hukum dari perbuatan tersebut, hanya berlandaskan rasa cinta yang begitu besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yanbaghi li ahadin an yaghtarra biman fa'alahu minan nas au habadha fi'luhu au da'a ilaihi. Sehingga oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk tertipu dengan siapa saja yang melakukannya. Naam. Dengan siapa saja yang melakukannya. Begitu juga Al-Imam Al-Mujahid Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Naam. Di dalam kitabnya Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan wa amma qawlu Ibnu Taimiyah qawlu Ibnu Taimiyah fi iktida'is siratil mustaqim ma yuhdithuhu ba'dun nas Adapun ucapan Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida' Siratil Mustaqim, nah, yang mana ucapannya sudah kita bacakan tadi, barakallahu fikum, fayakni as-sawab alal mahabbah. Beliau memaksudkan balasan atas kecintaan. Jadi kata Syekh Rabi' hafizahullah, nam wa albasahu libas as-sihhah. Beliau Syekhul Islam memaksudkan pahala atas kecintaan mereka. Yuthibuhum ala mahabbatin mahabbatin nabi. Allah membalas mereka, memberikan pahala mereka atas kecintaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. La alal amal, bukan dikarenakan perbuatan bid'ah tersebut. Hadza yukhaffifu minal mushkilah. Maka ini meringankan mushkilah. Li'annahum yarawna annahu yuthabu alal amal. Dikarenakan mereka yang melakukan perbuatan ini meyakini bahwasanya mereka mendapatkan pahala atas perbuatan mereka. Al-an alladzina yanquluna 'an Ibn Taymiyah yarawna anna Allah yuthibu 'ala hadzal 'amal. Nah. Dan sekarang orang-orang yang melakukan perayaan tersebut, mereka menukilkan ucapan Ibn Taymiyah ini sepotong. Barakallahu fikum. Dan mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalas mereka akan amalan perayaan Maulid Nabi tersebut. Nah. Padahal Ibnu Taimiyah hanya mengatakan bahwa kecintaan mereka lah yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan terhadap perbuatan bid'ah tersebut. Limadza? Li'annahu nashi'un 'ala mahabbatin nabi. Kenapa mereka meyakini demikian? Dikarenakan perbuatan mereka ini muncul dikarenakan kecintaan mereka terhadap nabi. Fahuna yasrahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna Allah la yaqbalu hadza. Hadzal amal al-mubtadi'. Dan di sini Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya Allah tidak menerima amalan dari seorang mubtadi', wa inna ma qad yuthibuhum 'alal mahabbah. Hanya saja kadang Allah memberikan balasan atas kecintaan mereka terhadap mereka, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin hatta 'ala hadzal mahabbah allati ba'athat 'ala mukhalafati nabi sallallahu alaihi wasallam la yuthabuna 'alaiha. Nah, akan tetapi dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, dan ini merupakan jawaban atau kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Naam, lakin, akan tetapi, walaupun atas kecintaan ini, kecintaan mereka ini yang menjadikan mereka menyelisihi sunnah Nabi. Naam, walaupun atas kecintaan ini yang menjadikan mereka berbuat, melakukan perbuatan bid'ah, niscaya mereka tidak akan mendapatkan balasan. Wa hubbuhum linnabi sallallahu alaihi wasallam umuman fi ghairi hadhil munasabah yanfa'uhum insyaallah. Kecintaan mereka secara umum terhadap nabi selain di dalam urusan ini, yakni di selain dalam urusan perayaan Maulid Nabi, itu bisa memberikan manfaat kepada mereka. Akan tetapi kecintaan mereka dalam bab ini yang menjadikan mereka melakukan perayaan-perayaan tersebut, maka mereka sedikit pun tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin hadzal hub ghairul masyru' alladzi dafa'ahum ila mumarasati hadzal bid'ah. Akan tetapi kecintaan mereka yang seperti ini yang membuat mereka melakukan perbuatan bid'ah, hadza la yuthabu 'alaihi wa la karamah. Yang seperti ini mereka tidak akan mendapatkan pahala wala karamah, dan sedikit pun tidak ada kemuliaan dalamnya. Wa qad dzakara Syekhul Islam fi mawdi'in akhar anna ghayata ma fihi annal jahil fihim yu'dzar wa yakhsar hadzal 'amal fala yuqbalu minhu wa kullu nam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan di tempat yang lain, di tempat yang terpisah, barakallahu fikum, bahwasanya orang yang bodoh itu mendapatkan uzur. Nah. maksimalnya orang yang jahil itu mendapatkan uzur. Akan tetapi dia merugi dalam perbuatan ini, sehingga perbuatan ini atau amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Rabi' melanjutkan, wa kullun yu'khadh min qawlihi wa yurad. Dan setiap orang, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadh wa yurad illa sahib hadzal qabr wa asyara bi yadihi ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang itu diterima ucapannya, diambil ucapannya, dan kadang juga tidak diambil. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik dari kuburan ini. Dan beliau menunjukkan jarinya ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus dan wajib bagi kita untuk membenarkan dan menerimanya. Sami'na wa ta'na. Adapun selain dari beliau, kullun yu'khad wa yurad. Diambil ucapannya, dan kadang di waktu yang lain tidak bisa diambil ucapannya. Ya'ni hatta law kana syaikhul Islam fa innahu yuhtajju li qawlihi. Bahkan syaikhul Islam, ya, maksudnya adalah sekali bersyaikhul Islam, walaupun dia adalah ulama, termasuk dari ulama Rabbani ar-rasikh fi ilmihi, yang dalam ilmunya, barakallahu fikum, beliau pun pada ucapan-ucapan beliau membutuhkan dalil. Setiap fatwa dan ucapan beliau juga harus dilihat landasan beliau di dalam berfatwa dan mana dalilnya. Kullun nasi yuhtaju lahum. Dan setiap orang membutuhkan dalil, membutuhkan hujjah, baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Syekhul Islam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu hujjah, dikarenakan beliau sendiri adalah hujjah. Karena Nabi Muhammad sendiri, beliau sendiri itu adalah hujjah. Adapun selain beliau bukan hujjah. Setiap ucapan mereka membutuhkan hujjah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa syaikhul Islam nafsuhu yakul bi anna ar-rijal ma yuhtajju bihim inna ma yuhtajju lahum. Syaikhul Islam sendiri pernah mengatakan bahwasannya manusia semuanya kecuali Nabi tidak bisa dijadikan hujjah. Mereka harus mendapatkan hujjah terhadap ucapan-ucapan mereka. Farrajulu idza ja'aka bikalamin kullahu aina daliluka. Setiap orang yang datang kepadamu membawa sebuah pernyataan, sebuah akidah atau keyakinan, maka kita katakan, aina daliluka, mana dalilmu? Hat burhanak. Fa idza ma kana indahu burhanun fala yu'khadhu biqauli. Kalau seandainya dia tidak memiliki dalil, maka tidak bisa diambil ucapannya. Ghafarallahu lahu wa samahahu wa nad'u lahu. Lakin wallahi ma yajuzu haramun an nattabi'ahu fil khata. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan memberikan kelapangan kepada beliau, dan kita memohonkan kebaikan untuk beliau. Akan tetapi demi Allah, ma yajuzu, tidak boleh, haram bagi kita untuk mengikuti beliau, fil khata, pada kesalahan-kesalahan beliau. Dan maqam beliau adalah maqamul ulama, maqamul mujtahid, maqamul hakim. Posisi beliau adalah posisi seorang alim, seorang mujtahid, yang mana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hakim, termasuk padanya seorang ulama, apabila dia berijtihad, yang mana dia layak dan pantas untuk berijtihad, kalau seandainya dia benar di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Tapi kalau seandainya dia salah, falahu ajrun wahid, dia mendapatkan satu pahala. satu pahala, yaitu juhud dia, upaya dia di dalam memberikan penerangan dan pemahaman terhadap umat manusia akan agama Islam ini. Nah, akan tetapi kesalahan mereka tidak layak dan tidak boleh untuk kita ikuti. Justru kita yang berdosa kalau seandainya kita taklid kepada beliau. Nah, barakallahu fikum. Waqad ulifa fi inkari hadhil bid'ah kutubun wa rasail qadimatan wa haditsatan. Dan telah ditulis, barakallahu fikum, karya tulis tentang pengingkaran terhadap perbuatan bid'ah ini, kitab-kitab, naam, buletin-buletin, tulisan-tulisan baik yang lama ataupun yang baru-baru ini. Wa huwa alawatun ala kaunihi bid'atan wa tashabbuhan, fa innahu yajurru ila iqamati mawalida ukhra kamawalidil awliya wal masyayikh wazu'ama fayaftahu abwaba syarrin kathiratin. Naam, barakallahu fikum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa telah banyak kitab-kitab karya tulis yang ditulis dalam rangka mengingkari perbuatan ini, banyak sekali. Kemudian beliau melanjutkan, yang mana perbuatan ini di samping dia merupakan perbuatan bid'ah dan tasyabbuh terhadap orang-orang kufar, perbuatan ini, maulid Nabi, maulid, perayaan maulid Nabi ini menggiring dan memotivasi pelaku-pelakunya untuk melakukan perayaan-perayaan lain, menegakkan perayaan-perayaan lain seperti perayaan maulid aulia para wali. Nah, maulid aulia wal masyayikh waz zu'ama, sehingga membuka pintu-pintu kejelekan yang banyak. Banyak kita lihat haul Habib Fulan, haul Habib Allan. Nah, di beberapa tempat diadakan acara, bahkan mereka sampai mendatangi kuburan dari Habib Fulan tersebut dan berdoa di sana, sampai ada yang minta mobil, bahkan minta Avanza. Nah, minta uang. Barakallahu fikum wal iyadzu billah. Ini mafsadah yang jelas dan nyata dan terbukti. Bukan hanya perbuatan bid'ah saja bisa membuka pintu kesyirikan. Tabarruk, bertabarruk kepada kuburan-kuburan para wali. Naam, ngalap berkah dari kuburan-kuburan wali, dan mereka bertawassul, naam, bertawassul kepada, naam, para aulia, para masyayikh yang sudah meninggal tadi, para habaib, bertawassul agar permohonan mereka disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila huna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.